بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله kita sudah menyelesaikan kaidah yang kedua yang berkaitan dengan kandungan atau pendalilan dari nama Allah Subhanahu wa taala terhadap zat dan sifatnya dengan mutabaqah, tadammun dan iltizam. Mungkin juga bagaimana penggunaan kaidah al-ilzam tersebut pada ucapan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke dalam kaidah yang kelima. Al-qaidatul khamisah, asma'ullah ta'ala tawqifiyah la majala lil aqli fiha. Kaidah yang kelima dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bahwa nama Allah itu tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Artinya dia berhenti kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang berhak menentukan sesuatu itu nama Allah Subhanahu wa taala atau bukan adalah Al-Quran dan Hadis. Ya. La majal lil aql, bukan kewenangannya akal untuk memberikan nama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh seseorang menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu nama yang tidak warid dalam Al-Qur'an dan juga dalam As-Sunnah. Ya. Oleh karena itu, kita kadang mendapatkan, karena konsekuensi dari kaidah ini, nama Allah itu harus ditentukan dalam Al-Quran, dengan Al-Quran atau dengan hadis. Nah, permasalahannya nanti ada hadis yang dipersisikan kesahihannya oleh para ulama. Ya, otomatis bagi yang mensahihkan hadisnya, dia tetapkan nama tersebut. Seperti Al-Muhsin. Ya, Al-Muhsin itu dibahas panjang lebar. Kan ada ulama yang namanya Syekh Abdul Muhsin. Nah, kemudian ada yang mengatakan Muhsin itu bukan nama Allah karena enggak ada dalil yang menunjukkannya atau dalilnya lemah. Maka bangkitlah sang putra, ya, menulis sebuah buku yang menetapkan kemudian bahwa Al-Muhsin itu merupakan nama Allah Subhanahu wa taala. Tahu putranya? Syekh Abdul Razzaq. Jadi kata bapak bukan itu nama, malah kakeknya itu. Nah iya, cuma kan kemudian ada orang yang utak-atik itu, mana ada nama Muhsin itu, kenapa kok namanya Abdul Muhsin. Nah, kan gak boleh, kalau dia bukan nama Allah kan gak boleh ya menggunakan nama Abdul. Maka kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abad, ya, bahwa nama Al-Muhsin itu merupakan salah satu dari Asma'ul Husna. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala adalah tauqifiyah, bukan tempatnya akal untuk menentukan nama tersebut. Nanti disebutkan oleh beliau beberapa alasan, ya, mengapa kita tidak menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya melainkan harus dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Wa ala hadza fa yajibu al-wuquf fiha ala ma jaa bihil kitab wa sunnah. Ya, di atas kaidah ini maka wajib bagi kita untuk berhenti, ya, pada apa yang datang dari Alkitab wa Sunnah dalam menentukan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajib berhenti, ya, dengan apa yang datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fala yuzadu fiha wala yunqas, maka tidak ditambah dan tidak dikurang-kurangi. Harus patokannya Al-Qur'an dan Sunnah dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada orang yang mengganti panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan Gusti misalnya. Kalau Gusti itu, ya, mereka memanggil itu adalah salah satu nama dari nama Allah, enggak boleh. Ya, Gusti, apa arti Gusti? Demikian juga bahkan lafaz Tuhan. Saya sendiri menjauhi kalau lafaz Tuhan. Apa padanan Tuhan itu dalam nama Allah Subhanahu wa taala? Apakah makna Tuhan itu sama dengan Rob? Belum tentu. Ya, belum tentu. Apakah Tuhan itu sama dengan Ilah? Ya, belum tentu. Makanya apa? Kan dahulu kata Tuhan itu sendiri kan dari orang-orang Nasrani, kalau saya pernah baca ceritanya, ada orang bikin tesis atau disertasi begitu tentang kata Tuhan. Tuhan itu dari kata Tuan, karena orang-orang apa namanya? Penginjil itu ketika ketika dia menerjemahkan kata Lord dalam Alkitab, ya Lord itu kan artinya apa? Tuan kan? Tuan. Nah, kemudian untuk membedakan tuan yang bermakna apa namanya? Tuan yang bermakna majikan dengan tuan yang bermakna Tuhan, maka dibedakan dengan hak tadi, tuan dan Tuhan. Ya, sehingga istilah Tuhan itu ya bukan asli dari kosakata apa? Dari kosakata Nusantara, tapi dimodifikasi, modifikasi dari tuan. Ya. Dimodifikasi dari tuan. Nah, kemudian fala yuzad fiha wala yunqas, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Jadi harus ditetapkan dengan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Kemudian apa anunya? Kita pakai rob aja. Rob itu kan sudah satu hal yang sudah apa? Sudah terbiasa di tengah-tengah masyarakat kita. Sampai kita membiasakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Rob. Ya. Kemudian beliau jelaskan kenapa ya kita tidak boleh menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Li'annal aqla la yumkinuhu idraka ma yastahiqquhu ta'ala minal asma'. Karena akal itu tidak mungkin dia melampaui apa yang nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala itu berhak. Ya, sama dengan sifat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhsi sana'an alaik. Ya. Aku tidak bisa menghitung ya pujian bagimu. Artinya tidak bisa dicapai oleh akal kita. Kemudian kata beliau, kama asnaita ala nafsik, la usih tanaan alaik anta kama asnaita ala nafsik. Aku tidak bisa menghitung pujian atasmu dan engkau ya adalah sebagaimana engkau memuji dirimu. Nah, dari sini kita tahu bahwa pujian bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah harus sesuai dengan apa yang Allah kabarkan. Anta kama asnaita ala nafsik. Engkau sebagaimana dirimu memuji engkau sendiri, memuji dirimu sendiri. Ya. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian akal kita menerka-nerka seperti apa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menetapkan atau Rasulnya alaihi salatu wasalam. Karena sesungguhnya beliau alaihi salatu wasalam ketika mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala, mengkhabarkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak mengatakan dari hawa nafsunya melainkan dari wahyu yang diwahyukan. Jadi inilah dua barometer kita dalam menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kenapa? Karena akal kita tidak bisa melampaui ya apa yang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah itu berhak atas nama tersebut. Wa wajibal wuquf fi dzalika 'ala nas, maka wajiblah kita wukuf, berhenti ya dalam permasalahan ini, berhenti pada nas-nas syar'i, berhenti pada nas-nas syar'i. Paham kan maksudnya ya? Akal nggak bisa kemudian menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala ini ya, karena yang tahu tentang Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah sendiri dan juga Rasulnya dengan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kemudian dalil yang menunjukkan tidak bolehnya kita menentukan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan nas adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 32. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Ya, kita tidak tahu tentang zat Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan pengkhabaran dari Al-Quran dan Sunnah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, ini dalil yang melarang kita untuk mengikuti apa-apa yang kita tidak memiliki ilmu. Dan termasuk tidak ada ilmunya bagi kita adalah apa? Menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengetahuan sama sekali bagi diri kita untuk bisa menentukan nama-nama, ya, demikian juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan pengkhabaran dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wa qauluhu, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Di dalam rangkaian di dalam surat Al-A'raf ayat ke-33 ini Allah sebutkan rangkaian dosa-dosa besar dari yang paling ringannya sampai ke yang paling parahnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Allah mengatakan qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah sesungguhnya ya Rabku telah mengharamkan perbuatan keji yang tampak maupun yang tak tampak. Perbuatan keji yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Enggak ada berhubungan sama orang lain. Ini yang paling ringan. Wal itsma wal baghya bighairil haqq. Kemudian perbuatan dosa dan perbuatan melampaui batas tanpa hak. Ya, ngambil hak orang lain, berhubungan dengan hak orang lain. Ini naik lagi selevel, di selevel lebih apa, lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Makanya beda antara tobat terhadap perbuatan dosa yang berhubungan dengan diri sendiri, itu beda syaratnya, atau ada tambahan kalau itu berhubungan sama orang lain. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Riyadhus Shalihin, kalau berhubungan dengan kita sendiri cukup 3 syarat. Nah, apa syaratnya Mas Rahmat? Ma'ruf insyaallah 3 syarat bertaubat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin. Yang pertama, berazam tidak mengulangi lagi. Yang pertama, an-nadam, harus menyesal. Enggak boleh dia bangga dengan dosanya, dia nyesal ya. Kemudian yang kedua, at-tark, dia meninggalkan. Ya. Kemudian yang ketiga, al-azm, dia berazam untuk tidak mengulangi perbuatannya. Nah, ini kalau dia berhubungan sama dia sendiri, enggak berhubungan sama orang lain. Tapi kalau berhubungan sama orang lain, ada tambahannya. Dia wajib meminta penghalalan, mengembalikan hak dan yang semisalnya terhadap orang yang dia zalimi. Ini catatan yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa an tusyriku billah ma lam yunzil bihi sultana. Dan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang tidak ada dalilnya. Memang syirik tidak ada dalilnya, ya. Nah, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ini dosa yang lebih tinggi daripada kedua dosa tadi. Ya, pertama dosa pada diri sendiri, kedua dosa melanggar hak orang lain, ketiga berbuat syirik. Ternyata ada dosa yang lebih parah daripada dosa syirik. Ya, wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Dan engkau mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak engkau ketahui. Ini berkata-kata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Taib. Nah, ini dua dalil yang menunjukkan tidak bolehnya berkata-kata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa landasan ilmu. Dan orang menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala ya tanpa ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, artinya apa? Dia telah berkata-kata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Wa li'anna tasmiyatahu ta'ala bima lam yusammi bihi nafsahu au inkara ma samma bihi nafsahu jinayatun fi haqqihi ta'ala. Dan juga sebab lain, karena menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah itu tidak menjadikan itu namanya, atau mengingkari apa yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya, ini merupakan jinayah, perbuatan kriminal pada hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa wajaba sulukul adab fi dzalik, maka wajib untuk menempuh adab-adab dalam permasalahan ini. Waqtisaru ala ma jaa bihi nas, dan mencukupkan diri dengan apa yang datang dari nas. Ya. Jadi ada tiga kesimpulan dari pembahasan beliau rahimahullahu taala. Ada tiga hal ya yang menjadi landasan mengapa kita tidak boleh menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan di luar Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebab yang pertama, bahwa akal tidak mungkin bisa mengetahui apa yang berhak untuk dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nama-nama. Ya, bukan domainnya akal di sini. Ini yang pertama. Ya. Sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhsi sana'an alaiki. Ya, menunjukkan ketidakmampuan akal untuk mengetahui bagaimana nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, melainkan harus dari nas syar'i. Kemudian sebab yang kedua, kesimpulannya, bahwa kita dilarang untuk berkata-kata tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Dan menetapkan nama atau sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil itu termasuk berkata tanpa ilmu. Kemudian yang ketiga, sebagaimana yang beliau sampaikan, bahwa menamai sesuatu ya yang dia tidak menamakan dirinya dengan hal tersebut, ya, artinya dia tidak ridho dengan penamaan tersebut, inilah jinayah, perbuatan kriminal, ya, perbuatan yang buruk. Ya, misalnya orang dia punya nama bagus-bagus, apa misalnya, namanya misalnya baguslah namanya. Mau pakai permisalan Dani diganti Dono tapi misalnya ada orang namanya siapalah wajar namanya Zaid atau siapa, kemudian dipanggil dengan ucapan yang jelek misalnya kentung misalnya, ya orang akan tersinggung, namanya bukan itu, namanya bagus, tapi kemudian dipanggil dengan suatu ucapan, suatu panggilan yang dia tidak suka. Nah, ini kan perbuatan yang jelek, perbuatan jinayah ya kepada seseorang. Sehingga apabila itu di antara kita saja merupakan suatu perbuatan yang buruk, yang tidak beradab, ya, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak mengakuinya. Nah, ini tiga hal yang melandasi kaidah bahwa nama Allah Subhanahu wa taala ya itu tauqifiyah, harus mengikuti dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, ini adalah kaidah yang kelima, Pak, insyaallah kaidah yang keenam kita lanjutkan pada pertemuan esok hari. Ini disebutkan oleh beliau. Coba antum buka halaman selanjutnya. Itu ada nama-nama. Beliau ini ijtihadnya. Jadi penamaan yang 99 nama itu ijtihadiyah. Satu ulama bisa jadi berbeda dengan ulama yang lain dalam menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi, karena adanya perbedaan pemahaman dalam kesahihan suatu nas, suatu dalil. Nah, ini apa yang disampaikan oleh beliau, ya ini 99 ini adalah ijtihad dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Inna lillahi 99 isman mi'ah ila wahid man ahsoha dakhalal jannah, barang siapa yang menghitungnya. Ma mana ahsoha al-ihsa hifduha lafdan wa fahman, menghafalkan lafadznya dan juga memahami maknanya. Ini insyaallah jadi pembahasan kita pada kesempatan besok hari insyaallah. Nafik lahuna Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.